Oke, cek 1 Bisa 2 Mas? 3. Mas, ini langsung Ya. record ya. Oh ya, Jangan oke. berhenti-berhenti. Oh iya, ya pasti, pasti. Awas kalau berhenti-berhenti. Oh Nah, ya, yang tenang. bagus ya. Ya, Oke, lanjut. langsung. Oke. Tua gampang. Tarik. Kerlip bintang nan jauh di sana, sayup ku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku, kala tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Oke, tarik boy, bareng kopi enjoy, dangdut musik paling asik tambah goyang kita ngasoy, bagai pinggir pantai anginnya sepoi-sepoi, ajak juga cewek-cewek seolah abang leboy. Semakin meninggi kalau kena musik dangdut semangat sampai pagi, sampai lupa di belakang cucian belum dicuci, yang penting goyang terus kopi dangdut bikin happy. Kopi dangdut, irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Lu asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Dangdut yang digoyang, pinggul digoyang, jangan salah pegang ntar malah kena tunjang. Oh, putar musik dangdut gua malah siang-siang, ntar datang tetangga marah-marah bawa parang. Makin asik, goyang ikut musik, iramanya menarik terus ditambah cewek cantik. Gak perlu pakai suntik ataupun pakai narkoba, goyang gaya eksotik terus tangan mulai meraba. Oke, asik. Ayo sejenak kita bergoyang, hilangkan suntuk lupakan utang. Andeca andeci, tukang beca dikejar banci. Ayo semua adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek. Kita bergoyang sama-sama, oke? Kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Kalau ku pandang kerlip bintang nan jauh di sana, sayup ku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku, kala terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Kala terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Kala terlena oleh pesona alunan kopi gendut. Kok gendut? Salah ya? Salah. Iya salah. Aduh.